الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال بالدين أعزكم الله كتاب رجلان كتابي كتاب التوحيد يعني شرح يعني فتح المجيد شرح كتاب التوحيد sampai pada ucapan penulis wa minha ma'rifatu idhami sya'ni hadhihi al-qissah. Mengenali, mengetahui betapa agungnya kisah ini. Kisah terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Dan bahwa tidak terjadi langsung begitu saja, tapi melalui proses. Prosesnya pertama ketika orang saleh ini meninggal dunia, orang saleh yang sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakatnya, oleh murid-muridnya, begitu meninggal dunia, murid-murid ini membuat patung untuk sang guru, meletakkannya di tempat-tempat yang biasa diduduki oleh mereka untuk mengenang kesolehan mereka, menyemangati mereka untuk beramal soleh pula, dan seterusnya. Dari niatan-niatan baik. Tapi ternyata generasi berganti, mereka pun akhirnya menyembah patung-patung itu. Maka dikatakan, ma'rifatu idhami sya'ni hadhil kisah wa syiddatil hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Dan butuhnya kita dengan kisah ini sangat disertai dengan ternyata banyak orang lalai daripadanya. Wa minha wahya ajab, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini dan lebih aneh lagi, qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadis. Mereka membaca kisah ini, kisah terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini, mereka baca di dalam kitab tafsir dan kitab hadis. Wa ma'rifatuhum li ma'nal kalam, dan mereka mengenali, mengetahui makna kalam, makna ucapan. Mengetahui kisah itu, wa qaulullah ta'ala hala baina qulubihim. Cuman Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memberi sekat. Hala menghalangi mereka dengan kalbunya untuk memahami kisah tersebut. Hatta yataqadu anna fi'la qaumi nuhin wa afdalul ibadah. Sampai justru kebalikannya yang diyakini. Meyakini perbuatan kaum Nuh itu adalah justru ibadah termulia. Padahal itu sudah kesyirikan. Wa taqadu anna nahya Allah wa rasulihi wal kufrul mubih lid-dami wal mal. Dan mereka meyakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya adalah hanya kekufuran yang orang harus ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya. Yani law nahahum nahin binahyi Allahi lahum anisyirki lakaffaruhu wastahallu damahu wa malahu bidzalika. Dengan maknaan law nahahum nahin, yakni seadanya ada orang yang melarang mereka ini, melarang perbuatan syirik ini, binahillahi lahum anisyirk, dengan pelarangan dari Allah atas mereka melakukan kesyirikan, lakaffaruhu, justru mereka menuduh balik, barakallahu fikum, wastahallu damahu wa malahu bidzalik. Justru kuburiyun ini barakallahu fikum mengkafirkan orang yang mengingatkan kesyirikan ini dan menghalalkan darahnya malah dan hartanya. Wa minha at-tasrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Coba perhatikan barakallahu fikum, ketika orang sudah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu yang sangat jelek dianggap baik. Barakallahu fikum. Sudah terjerumus ke dalam kesyirikan masih dianggap itu adalah justru amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib wa minha tasrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Di sana sangat jelas bahwa mereka tidak menginginkan dari semua yang mereka lakukan terhadap patung berhala itu kecuali syafaat. Tapi adapun di zaman sekarang ini sudah lebih dari itu. Minta syafaat, minta harta, minta kekayaan, minta kesehatan, minta urusan dimudahkan dan seterusnya. Wa min hadhannuhum alladziina sawwaru aswara aradu dzalik. Ini sangkaan orang-orang atau generasi berikutnya terhadap generasi pertama mereka bahwa yang diinginkan oleh generasi pertama adalah kesyirikan itu sendiri. Padahal tidak. Wa min hatasiru bi annahum lam tu'bad hatta nusiya al-'ilm. Di kisah itu sangat jelas bahwa awal pertama kali diciptakannya atau diadakannya yang namanya patung itu tidaklah disembah langsung. Tidak disembah langsung patung-patung itu. Barakallahu fikum. Hatta nusiyal ilm, sampai ilmu dilupakan oleh orang. Tidak lagi ada orang yang mengetahui ilmu. Barakallahu fikum. Orang meninggalkan ilmu. Barulah mereka menyembahnya. Tapi orang sudah malas belajar, sudah tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil, maka terjerumuslah mereka ke dalam kebatilan. Fa fiha ma'rifatu qadri wujudihi wa madarrati faqdihi. Maka di sini ada faedah. Ma'rifatu qadri wujudihi, mengenali kadar keberadaan ilmu itu. Ilmu itu sebagai tameng, barakallahu bikum, dari syubhat, barakallahu bikum. Kali senjata untuk menyerang kebatilan, barakallahu fikum, dan penerang untuk jalan yang kita akan tempuh. Itulah ilmu, barakallahu fikum. Ilmu ini sungguh sangat luar biasa, membentengi kita dari berbagai macam syubhat, dan menerangi jalan yang kita akan tempuh sehingga jelas sudah mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang barakallahu bikum. Dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Wa madarrati faqdihi, dan mudaratnya ketika ini, bahaya dan mudarat yang kita dapatkan ketika ilmu tidak ada. Barakallahu, orang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Orang asal-asal, pokoknya rame-rame, beken-beken. Barakallahu fikum. Tidak ada, barakallahu fikum, saringannya, tidak ada batasannya, tidak ada. La haula wa quwwata illa billah. Cuma ikut rame, apa yang dilakukan oleh orang, oh lakukan. Atau akhirnya mengukurnya dengan perasaan, mengukurnya dengan akal, mengukurnya dengan kebiasaan. Wallahul musta'an. Ini bahayanya kalau tidak ada ilmu dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha anna sababa faqril ilmi mautul ulama. Di sini juga ada faedah bahwa sebab hilangnya ilmu adalah dengan matinya para ulama. Barakallahu fikum. Dengan dalil innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Walakin yantazi'uhu biqabdhil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil ilmu itu langsung dari dada-dada manusia, mencabutnya, mengangkatnya dari dada-dada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dengan cara diwafatkannya para ulama. Dikubur dia bersama dengan ilmunya. Barakallahu fikum. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu usan juhala. Sampai ketika tidak ada lagi seorang alim di negeri itu, maka orang-orang pun akan mengangkat pemimpin, tokoh dari kalangan orang-orang bodoh terhadap agama. Ya kan? Karena pemimpin itu diambil dari masyarakat itu. Kalau masyarakat itu bodoh, ya pemimpinnya otomatis bodoh. Barakallahu fikum. Dan karena seorang pemimpin dipatuhi, dicontohi, diteladani, ditanya, diminta arahannya, barakallahu fikum, fasu'ilu, akhirnya ya otomatis ditanya. Karena dialah yang dianggap terbaik. Fa'aftau bighairi ilmin, maka karena dia harus berfatwa, dia harus berbicara, dia harus menjawab. Tapi karena tidak ada ilmu, maka dia pun berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akal pikirannya, sesuai dengan perasaannya. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Dianya sesat dan menyesatkan orang lain. Ini bahayanya hilangnya ilmu di tengah-tengah masyarakat. Dan bahwa ketika ulama meninggal dunia, maka akan ikut serta ilmunya. Wa minha raddu syubah allati yusammiha ahlul kalami aqliyat wa yadfa'una biha ma ja'a bihil kitab was sunnah. Dibantahan atas syubhat yang mereka namakan atau dinamakan oleh ahlul kalam aqliyat, perkara yang masuk akal atau tidak. Perkara aqliyat ini yadfa'una biha ma ja'a bihil kitab was sunnah. Ini akal-akalan mereka yang dijadikan mereka barometer ukuran benar salahnya untuk menolak Al-Quran dan Sunnah, mentauhid sifat dari mentauhidkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, wa isbatuha ala ma yaliku bi jalalillahi wa azamatihi wa kibriyaihi, wa isbatuha dan menetapkannya sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan keagungan serta kebesarannya. Barakallahu fikum. Yang namanya Rasulullah mengkhabarkan kepada kita tentang Allah, maka kita harus menerimanya sebagaimana Allah mengkhabarkan sendiri tentang dirinya dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhaku rabbuna. Ya kan? Yadhaku rabbuna. Rabb kita ini tertawa. Tertawa dari apa? Dari orang-orang yang sudah putus asa, padahal seandainya dia masih berusaha dan berdoa, sebentar lagi akan berubah keadaan. Tapi karena dia terlalu cepat putus asa, terlalu dini untuk berhenti berdoa, padahal sebentar lagi seandainya dia teruskan sedikit doanya, barakallahu fikum, doanya akan dikabulkan. Tapi karena sudah putus asa dan mengatakan, ah, sudah lama aku berdoa dengan doa ini tak kunjung dikabulkan. Barakallahu fikum. Azilina qanitin. La ilaha illa Allah. Wa minha madarratut taqlid. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah madarratut taqlid, bahayanya ikut-ikutan, taqlid buta. Barakallahu fik. Taqlid itu artinya, ya, karena asalnya dari kilada. Kilada itu tali yang diikat di leher binatang yang dengannya ditarik. Barakallahu fiik. Sehingga tidak bisa kemana-mana dan harus ikut kemana tali itu ditarik. Namanya kilada. Barakallahu fiik. Taklid. Maka orangnya, ya, orang taklid ya ikut-ikutan. Apa yang orang backing, dia lihat backing. Bahayanya taklid. Wa minha daruratul umma ila ma jaa bihi ar-rasul ilman wa amalan bima yadullu alaihi al-kitab was sunnah. Daruratul umma, perkara yang sudah menjadi darurat, menjadi kemestian bagi umat ini mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmunya, mengamalkan perintah larangannya sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an was sunnah. Fa inna daruratal 'abdi ila dhalika fawqa kulli darurah. Karena kebutuhan seorang hamba terhadap ini semuanya lebih butuh dia ketimbang semua kebutuhan, bahkan kebutuhan makan dan minum. Barakallahu fiik. Kebutuhannya kita terhadap ilmu agama ini lebih butuh kita ketimbang makan minumnya kita. Karena setiap saat kita akan memakai ilmu ini. Barakallahu fiik. Beda dengan makanan, mungkin 3 kali kita makan sehari semalam. Barakallahu fiik. Tapi ilmu ini setiap saat kita akan pakai. Barakallahu fikum. Ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita sholat? Keluar masuk masjid, keluar masuk WC, keluar masuk rumah. Barakallahu fikum. Ketemu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman. Bagaimana berbicara, bagaimana bermuamalah, bagaimana subhanallah. Semua gerak-gerik kita ini dituntun dengan ilmu. Barakallahu fiik. Semua gerak-gerik kita ini dituntun dengan ilmu. Sehingga itu sangat kita butuhkan. Sekali lagi, lebih butuh kita terhadap ilmu ketimbang kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Barakallahu fik. Kita mau tidur, barakallahu fik. Terbangun di tengah malam, apa yang harus kita lakukan? Ada ilmunya semuanya. Ketika mimpi, apa yang harus kita lakukan? Ketika mimpi yang mengerikan misalnya. Ketika kita bangun, apa yang kita ucapkan? Doa apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Zikir apa yang kita ucapkan? Ini semuanya ada, barakallahu fik. Yang setiap saat kita lakukan silih berganti ini kebaikan ini. Qala rahimahullahu taala qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqul 'abdullah wa rasuluhu. Akhrajahu. Kita berpindah barakallahu fikum di hadis berikutnya. Berkata al-musannif rahimahullah yakni al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari Umar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Jangan kalian terlampau menyanjung aku. Al-itra al-mubalaghatu fil madh. Berlebih-lebihan gulu dalam memuji. Ini namanya barakallahu fikum pengkultusan, mengkultuskan seseorang. Kama atratin Nasara Ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Ibn Maryam sehingga menjadikannya Tuhan. Barakallahu fik. Innama ana 'abdun, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba. Qulu 'abdullahi wa rasul, maka katakanlah bahwa aku adalah hamba dan rasulnya dan bukan Tuhan. Barakallahu fik. Akhrajahu, dikeluarkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Syaraqahu an Umar huwa Ibnu Khattab Ibnu Fail Nun Wafa Musaggarah Fail Al-Adawi Amirul Mukminin. Umar bin Khattab Ibn Nufail Al-Adawi Amirul Mukminin afdalus sahabati ba'da Siddiq radhiyallahu anhu. Seutama-utama sahabat setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala waliya al-khilafata 10 sinin wa nisfan. Beliau memegang tampuk pimpinan khilafah 10 tahun setengah. Pamtalati dunia adla, dipenuhi kepemerintahan beliau, kekhilafahan beliau di bumi ini dengan keadilan. Masya Allah, utuhat luar biasa di mana-mana. Wafudihati ayyamihi mamalik Kisra wa Kaisar, ditaklukkan di zaman beliau mamalik kerajaan Persia dan Romawi. Ustushida fi dil hijjah, dan meninggal dunia mati syahid di bulan Dhul Hijjah sana 23 di tahun ke-23 Hijriah. Kenapa dikatakan syahid? Karena Rasulullah telah mengatakan dia syahid. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Uhud, beliau, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Barakallahu fikum. Baik. 4 orang berada di atas gunung Uhud, kemudian gunung Uhud goyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usbut Uhud. Tenanglah, diamlah wahai Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Karena tidak ada yang ada di atas engkau ini kecuali seorang nabi dan siddiq dan 2 orang yang syahid. Yang akan mati syahid, yakni Umar radhiyallahu taala anhu dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fik. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Memang keadilan sungguh sangat luar biasa. Kesejahteraan luar biasa. Barakallahu fik. Sejahtera luar biasa. Mengelola pemerintahan sungguh sangat luar biasa Umar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Umar mengejar unta. Barakallahu fik. Dan berpapasan dengan Ali. Ali mengatakan, "Ila aina ya Amirul Mukminin?" "Mau ke mana wahai Amirul Mukminin?" Kata Umar, "Aku lagi mengurusi unta. Unta zakat." Subhanallah, khalif. Kata Ali bin Abi Talib, "Laqad at'abta man ba'dak." kau akan menjadikan kewalahan orang yang ada setelah. Ya, dia akan susah seorang memimpin kalau dia mau mencontohi apa yang kau lakukan. Akan kewalahan dia seandainya dia mau melakukan seperti apa yang kau lakukan. Barakallahu fiik. Tapi sejahtera luar biasa. Aman, sentosa. Baik. Walaupun beliau sendiri kehidupannya sangat-sangatlah sederhana sampai meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qawluhu la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam al-Itra mujawazatul hajj fil madh. Al-Itra itu artinya mujawazatul hajj, melampaui batas dalam memuji. Mujawazatul hajj fil madh. Itu definisi al-Itra. Wal kadhibu fihi, dan disertai dengan dusta di dalam pujian-pujian itu. Karena kalau sudah melebihi berarti orang akan dusta. Barakallahu fikum. Oh si fulan begini begini dia disebutkan keberaniannya padahal tidak seberani itu. Kalau sudah melewati berarti dusta sudah. Oh dermawan, sangat dermawan sekali begini begini padahal tidak sehebat itu kedermawanannya. Iya mungkin dia dermawan tapi tidak sesampai ke tahap itu dia kedermawanan. Maka sudah ketika sudah berlebihan maka di sana adalah campuran dusta. Barakallahu fiik. Qalahu Abu Sa'adah, dikatakan ini oleh Abu Sa'adah, jadi mendefinisikan al-itra. Wa qala ghairuhu ay la tamdahuni bil batil wa la tajawazul hadd fi mad. Yani la tutruni, ini la tamdahuni bil batil, jangan kalian memuji aku dengan cara yang batil. Ini melampaui batas. Wala tajawazul hadda fi madhi, dan jangan kalian tajawazu al hadda fi madhi, jangan melampaui batas dalam memuji aku. Jangan memuji aku dengan kebatilan. Barakallahu fi. Qul inna ma ana 'abdun fa qul 'abdullahi wa rasuluh. Aku ini hanya seorang hamba, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul. Aila tamdahuni kata gulu fi madhi, jangan kalian memuji aku dan berlebih-lebihan gulu dalam memuji aku. Kama galatin Nasara fi Isa alaihissalam, sebagaimana gulunya berlebih-lebihannya orang Nasara terhadap Isa. Padda'au fihi ilahiyah, hingga mereka mengaku-ngaku bahwa pada Isa ada sifat ketuhanan. Barakallahu fikum. Wa innama ana Abdullah, aku ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini hanya hamba Allah. Fasifuni bidzalika kama wasafani rabbi, sifatilah aku dengan hamba sebagaimana Allah menyifati aku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Demikian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud di ayat ini sebagai hamba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil aku dengan hambanya, maka katakanlah aku adalah hamba Allah, hamba dan Rasul. Fa'abal musyrikuna illa mukhalafata amrihi, maka ternyata orang-orang musyrikin enggan kecuali menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wartaqaba nahya, bahkan melanggar larangan beliau. Fa'adamuhu bima nahahum, fa'adamuhu bima nahahum, coba mereka kuburiyun memuji kuburiyun as-sufiyah, menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya melebihi dari apa yang Allah tentukan, melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzarahum min, yakni fa'adamuhu bima nahahum an, mereka mengagungkan Rasulullah yang itu dilarang justru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan mereka. Wa naqaduhu a'zama munaqadhah, mereka menentangnya dengan sebesar-besar penentangan. Wadahu an-nasara fi quluhim wa syirki, wadahu an-nasara, dan mereka menyaingi orang-orang Nasara dalam gulu berlebih-lebihannya mereka dan kesyirikannya. Waqa'u fil mahdur, dan mereka pun terjerumus ke dalam perkara mahdur. Wallahi, seandainya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar kota Madinah barakallahu fikum dan dikuasai oleh para kuburin, wallahi orang sudah akan melakukan apa? Ibadah luar biasa, dan ini juga termasuk apa? Bagian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'al qabri 'idan atau wasana yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku tempat orang melakukan id atau haul. Barakallahu fik. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Barakallahu fik. Coba perhatikan. Kuburan nabi-nabi yang di sana itu banyak orang-orang sufi ya. Orang tawaf di kuburan. Kuburan Nabiullah Hud, orang tawaf. Barakallahu fik. Kuburannya dibuat semacam sama seperti mirip Ka'bah. Udah ada orang tawaf. La hawla wa la quwwata illa billah. Mengerikan, barakallahu fik. Mengerikan. Wal hidayah wa taufiq min Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburan dikeramatkan, diagungkan, diibadahi, orang sujud. Bukan menghadap kiblat, barakallahu fik. Menghadap kuburan. Kuburan di tengah-tengah begini. Barakallahu. Yang di sini menghadap sana, yang sana menghadap sini, yang di situ menghadap sana. Orang rukuk sujud. Memohon, meminta kepada wali yang sudah dikubur di sana. Mohon keselamatan, mohon syafaat, mohon kesehatan, mohon. La haula wa quwwata illa billah. Wa inna ma'abdullahi fasifuni bidzalika kama wasafani rabbi. Hendaknya kalian menyipati aku sebagaimana Rabbku menyipati aku. Yani Abdullah wa rasuluhu. Rasulullah ini, Allah menyipati rasulnya dengan dua sifat ini. Ya ayyuhar rasul, dipanggil oleh Allah dengan kerasulannya atau kenabiannya, ya ayyuhan nabi. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang rasulnya ini sebagai hamba. Ternyata orang musyrikin enggan kecuali menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang melakukan itra, justru melakukan itra. Barakallahu. Wadahu an-nasara fi quluhim musyrik. Akhirnya mereka menyaingi orang-orang Nasara dalam masalah gulu dan kesyirikan. Wa waqa'u fil mahdur, mereka terjerumus ke dalam larangan wajara minhum minal gului wasyirki syi'ran wa nathran ma yatul 'adu. Mereka pun melakukan perkara gulu ini, jara minhumul gulu. Terjadi di tengah-tengah mereka gulu wasyirk dalam syair-syair mereka, nasr-nasr mereka, syair dalam itu syair atau nasr, ini ungkapan-ungkapan. Ma yatul 'adu, kalau kita mau hitung terlalu lama, banyak sekali. Wasannafu fihi al-musannafat, dan mereka menulis pujian-pujian yang luar biasa, dan mereka menyipatinya dengan sifat-sifat ilahiyah. Wa qad dzakara syekhul Islam, dan telah disebutkan oleh syekhul Islam rahimahullahu taala an ba'di ahli zamanihi, yang ada di zaman beliau, annahu jawwaza al-istighatsata bir rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka kuburiyun jawwaza al-istighatsa, mereka membolehkan istighatsa, meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi musibah malapetaka. Ikul lima yustagathu bihi billah, yang sebenarnya semuanya harus kita istighatsakan kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke siapa-siapa. Ternyata mereka sudah membolehkan meminta kepada kuburan wali ini. Wasannafa fi dzalika musannafan wa radahu syekhul Islam, mereka telah menulis ini. Barakallahu fik, dan telah dibantah oleh syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wa radduhu mawjudun bihamdin. Dan kita bantahan syekhul Islam ini ada. Wa yaqulu innahu ya'lamu mafatihal ghaib. Mereka mengatakan bahwa wali ini yang ada dalam kuburan ini mengetahui kunci-kunci ilmu gaib. Perbendaharaan bumi ini dia yang memilikinya, dia yang memegangnya, yakni wali-wali ini. Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Kemudian datang orang, oh wali ini tahu ilmu gaib. Allah mengatakan orang yang sudah mati tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya apa-apa, tidak bisa menolong dirinya saja, tidak bisa dia tolong, apalagi yang lainnya. Ah, kemudian datang orang, oh jago dia, dia bisa memberi pertolongan, dia bisa membantu, dia bisa la haula quwwata illa billah. Allah al-musta'an. Alladzi la ya'lamu illallah wa dzakara 'anhum asya'a min hadzal namat. A'udzu billahi min 'amal basar. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari butanya mata hati. Barakallahu fiik. Wa qad ishtahara fi nadhmi al-Busiri. Sudah masyhur di dalam nadhmnya, nadhm syair Al-Busiri. Barakallahu fiik. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Coba. Kemana dia? Al-Lawd. Barakallahu fiik. Ya akramal khalqi. Siapa ini ya akramal khalqi? Wahai manusia atau wahai ciptaan yang termulia. Siapa itu? Muhammad alaihi salatu wasallam. Mali man aludu bihi. Kemana gerangan aku akan minta perlindungan kecuali kepada engkau. Mali man aludu bihi siwaka. Tidak ada yang aku menjadikan tempat untuk minta pertolongan. Barakallahu fikum. Kecuali engkau. Indahulu lil hadithil amami. Ketika terjadi malapetaka atau musibah yang terjadi secara umum dan meluas. Maksudnya begini, tidak ada tempat aku minta pertolongan dalam kondisi tertimpa musibah yang menimpa manusia kecuali engkau. Ya, ini Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'dahu min al-abyati allati madmunuha, dan setelahnya dari bait syair ini panjang, al-burdah biasa mereka sebutkan, allati madmunuha, yang intinya ikhlasud du'ai wal liyad war raja' wal i'timad fi adyaqil halat wa adamil adrad li ghairillah. Intinya mengikhlaskan doa, berlindung, berharap, bersandar dalam kondisi terjepit, dalam kondisi keadaan mutar, semuanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Rasul, minta perlindungan kepada Rasul, minta pertolongan kepada Rasul, wallahul musta'an. Ya, semestinya mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Tayyibilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.